بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Hadirinkum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, kembali kita berkumpul di majlis yang mulia ini insyaallah seperti biasanya di Ahad pagi. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Tathhirul I'tiqad. Hadirin sekalian, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hanya beribadah kepada-Nya, yaitu dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu suatu ucapan yang diucapkan oleh seorang muslim di dalam salatnya, di mana dia mengikrarkan hanya kepada Allah sajalah dia beribadah. Dan penulis yaitu Al-Imam As-San'ani rahimahullah, beliau menerangkan bahwa orang yang mengucapkan ucapan ini, dia tidak dikatakan benar ucapannya sampai dia wujudkan dalam perbuatan. Tidak dinyatakan benar ucapannya sampai dia wujudkan ucapannya itu dalam perbuatan. Seperti apa dia wujudkan dalam perbuatan? Yaitu dengan dia tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang serupa dengan ayat ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, di mana Allah Jalla wa ala mengatakan, fa iyyaya fa'budu, maka hanya kepada akulah hendaknya kalian beribadah. Wa iyyaya fattaqun, dan hanya kepada akulah hendaknya kalian bertakwa. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, inilah prinsip tauhid, di mana di situ terdapat bentuk penafian ibadah dari selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Dan kelanjutan dari pembahasan kita ini, hadirin yang dimuliakan, berkata al-muallif rahimahullah, fa ifradullahi ta'ala bitauhidil ibadati la yatimmu illa bi an yakuna ad-du'a kulluhu lillah. Setelah al-imam as-san'ani rahimahullah, beliau menerangkan secara global di mana yang namanya tauhid itu hanya memberikan ibadah kepada Allah. Di sini beliau masuk kepada pendetilan. Kata beliau, memurnikan ibadah atau kalimat ifradullah yaitu menunggalkan Allah. Ini artinya Itu dari kalimat afrada yufridu ifradan, yaitu hanya menjadikan Allah saja yang dia ibadahi. Kata muallif, kata penulis, hal ini tidak menjadi sempurna. Hal ini tidak menjadi sempurna. Illa, kecuali bi an yakuna du'a'u kullu lillah. Seseorang memberikan doanya seluruhnya hanya kepada Allah. Artinya orang yang dia mengatakan saya muwahhid misalnya, atau mungkin dia bilang saya muslim, karena pada dasarnya al-Islam huwa Islam itu tauhid. Ya, bahkan asas dari ajaran Islam itu adalah tauhid. Ada orang bilang saya muslim. Pada dasarnya kata penulis, dia itu tidak berserah diri. Dia itu tidak berislam. Atau dia itu tidak mentauhidkan Allah. Sampai dia hanya berdoa kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis dengan perkataannya illa bi an yakuna du'a'u kulluhu lillah. Doa seluruhnya. Tapi tentunya yang dimaksud di sini lebih kepada apa? Doa al-mas'alah. Itu yang artinya adalah meminta. Qala wan nida'u fis syada'idi war rakha'i la yakunu illa lillahi wahdah. Dan juga bentuk ibadah yang lainnya. Seperti misalnya dicontohkan di sini an-nida fis syada'id. Memanggil Allah Azza wa Jal ketika ditimpa kesulitan. Ini orang sekarang aneh. Kalau orang dulu mereka menyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka ditimpa kesulitan hanya kepada Allah mereka menyuruh. Allah Jalla wa Ala katakan dalam Al-Qur'an, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din." Apabila mereka menaiki perahu, kemudian nyawa mereka terancam disebabkan oleh hantaman gelombang, nah, dalam kondisi seperti itu mereka terjepit. Genting. Kematian sudah di hadapan mata. Di situ mereka hanya menyuruh Allah Jalla wa'ala. Yang mereka panggil hanya Allah. Yang mereka seru hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Jalla wa'ala, falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Tapi ketika mereka diselamatkan oleh Allah kembali ke daratan, lagi-lagi mereka menyekutukan Allah. Lagi-lagi mereka menyeru selain Allah. Nah, orang sekarang, ayyuhal hadirun, ini lebih parah keadaannya. Orang sekarang ditimpa musibah, bukan menyeru Allah, melainkan mereka menyeru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diistilahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa kesyirikan orang dahulu itu masih lebih baik daripada kesyirikan orang sekarang. Karena kesyirikan orang dahulu itu hanya terjadi di saat raha, katanya. Hanya di saat aman. Ketika genting, mereka mentauhidkan Allah, mereka menyeru hanya Allah. Tapi ketika mereka selamat, di situ mereka menyekutukan Allah lagi. Mereka seru Allah, mereka juga seru selain Allah. Paham? Tapi kesyirikan orang-orang sekarang itu syirkuhum daim. Kesyirikan orang-orang sekarang itu kontinu. Di saat ditimpa musibah, mereka menyekutukan Allah. Di saat raha, di saat lapang, mereka juga menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika ditimpa musibah, mereka semakin menjadi-jadi kesyirikan. Mereka semakin menjadi-jadi kesyirikan. Ada belum lama ini seorang tokoh jebolan HMI. Jebolan HMI. Digoyang. Larinya kemana? Larinya ke makam luar batang. Jebolan HMI. Antum lebih mendapat petunjuk ketimbang orang ini. Ya. Kita lebih mendapatkan petunjuk. Walhamdulillah wal fadlu fi hadalillah. Ketimbang orang yang dia ditokohkan yang kabarnya jebolan himpunan mahasiswa Islam. Kan keren tuh namanya. Tapi apa yang seperti ini bisa jadi jaminan? Nah, ternyata tidak dan bukan jaminan. Hadis kali mulia Allah. Kembali kata al-muallif, wan nida'u fi syada'idi war rakha, kata. Dan juga dalam perkara menyuruh. Karena menyuruh ini ibadah. Ya. Tentunya yang dimaksud dengan menyuruh di sini dalam rangka minta pertolongan. Dalam rangka minta pertolongan. Nah, meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Seperti misalnya minta pertolongan kepada makhluk, ya, untuk dikasih anak, untuk ditambahkan rezeki, ya, dan yang semisalnya, ini syirik. Minta tolong kepada makhluk untuk menurunkan hujan, minta tolong kepada makhluk, ya, dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka minta yang demikian ini kepada makhluk syirkun. Maka ini maksud nida, ini harus kita, ya, perjelas, yaitu bukan sekedar seorang menyeru memanggil, karena yang namanya memanggil, manggil aja misalnya, ya fulan, hal hada ibadah, bukan, ya, tapi ini maksud dengan memanggil di sini, memanggil dalam rangka apa? Minta pertolongan, minta bantuan, dan itu pun juga terbatas meminta pertolongan kepada selain Allah. Dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Kata beliau, qala wan nida'u fi syada'i war raha, dan memanggil dalam kondisi sempit ataupun lapang. La yakunu illa lillahi wahdahu. Seorang enggak boleh dia menyeru kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qala wal isti'anatu billahi wahdah, dan juga meminta pertolongan hendaknya hanya kepada Allah semata. Wal laj'a atau wal laj'u ila Allah, dan juga al-luju atau juga disebut dengan, ya, al-inabah atau ar-ruju', yang mengandung arti at-taubat. Jadi ketika seorang dia melakukan suatu kesalahan dan dosa, lalu dia merasakan, ya, suatu penderitaan dalam hatinya, ini menunjukkan akan adanya iman. Ya. Orang yang beriman kalau dia melakukan dosa, hatinya menderita enggak? Menderita. Tapi kalau seorang dia melakukan dosa kemudian dia seperti tidak ada apa-apa, ini kondisi hatinya telah rusak. Nah, ketika dia ingin kembali, nah, kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat, dia tingkatkan ibadah, dia sedekah misalnya. Ya. Atau misalnya dia, ya, memohonkan ampunan, dia mengadahkan tangan kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana sebagian orang yang lain bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya tergantung kepada selain Allah. Hatinya bergantung bukan kepada Allah Jalla wa Ala. Dia bergantung kepada makhluk, bergantung kepada kuburan, dia semakin meningkatkan ibadahnya di kuburan, dia semakin rajin mendatangi makam, dia semakin heboh dalam ya, memberikan sesajian. Ini masuk ke dalam pengertian al-laju'. Nah, orang yang beriman tidak memberikan taubatnya kecuali kepada Allah. Qala wan nadru, begitu pula perkara nazar. Ya, nazar adalah ilzamu syai', ilzamu nafs bi syai'in wa huwa laisa bilazim. Mengharuskan diri sendiri dengan sesuatu yang itu bukan keharusan. Itu nazar. Ya. Mengharuskan diri sendiri dengan sesuatu yang bukan keharusan dalam syariat. Ya. Nah, nadru, ya, ini ibadah, atau lebih tepatnya menunaikan nazar itu adalah ibadah. Allah Jalla wa'ala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka takut, mereka menunaikan nazar karena mereka takut akan suatu hari yang bencananya itu merata, yaitu hari kiamat. Maka nadru, menunaikan nazar adalah ibadah. Maka seorang tidak boleh dia bernazar untuk selain Allah Jalla wa'ala. Seperti orang yang bernazar kepada kuburan, bernazar kepada makam, bernazar kepada jin misalnya, untuk dia melakukan suatu ibadah tertentu, atau puasa, atau i'tikaf misalnya. Ya, banyak orang-orang, bahkan orang Islam, ikhwah sekalian bulan Allah, mereka i'tikaf di kuburan, mereka bernazar memberikan sedekah kepada kuburan, kepada makam. Nah ini. Qala wa jami'u anwa'il ibadat, setelah didetilkan, karena enggak mungkin pendetilan semuanya gitu ya. Karena ibadah itu ada banyak macamnya. Kembali diglobalkan oleh beliau, dan semua jenis-jenis ibadah tidak boleh dia berikan kecuali kepada Allah. Nah, orang yang seperti inilah, ya, dia yang Islamnya itu sahih, dia yang tauhidnya itu sahih, sah. Berkata beliau, qala minal khudu'i wal qiyami tadhallulan lillah, dan semua macam-macam ibadah dari yang berupa ketundukan, al-khudu, ya, ketundukan hati atau ketundukan anggota badan juga, ya, karena yang namanya ibadah kadang dilakukan berdiri, tapi hati yakhda, tapi hati tunduk. Ketika misalnya al-qiyam lis-salat, berdiri untuk sholat, badannya diri, tapi hati harus tunduk. Nah, ya, atau ketundukan anggota badan seperti misalnya ar-ruku', badannya nunduk, begitu pula sujud, badannya nunduk, hati pun juga tunduk. Ini khudu'. Wal qiyam, begitu pula ibadah dari jenis yang dilakukan berdiri, banyak, sholat misalnya, apa lagi, ya, misalnya at-tawaf, berdiri tapi sambil berjalan, ya, begitu pula ad-du'a, doa ketika melihat, awal kali melihat Ka'bah, masuk ke kota Mekah, kemudian mendekat ke Ka'bah, awal kali kita melihat, ya, kedua mata kita bertatapan dengan Ka'bah, ya, dulu di situ dia berdoa, ya, dan dia berdoa di halil qiyam, dalam posisi dia berdiri. Nah, dan yang lain sebagainya. Begitu pula al khutbah, menyampaikan khutbah, ya, dan banyak lagi lainnya. Semua itu dia lakukan tadzallulan lillah, dengan penuh kehinaan di hadapan Allah Jalla wa Ala. Warruku'u wassujudu wattawafu wattajarrudu 'an ittiyab. Begitu pula seperti halnya ibadah ruku', ibadah sujud, ibadah tawaf. Ya. Wala wattajarrudu 'an ittiyab. Melepas pakaian. Ya. Yaitu kapan? Ketika seorang ihram lepas pakaian, ketika itu ibadah. Kemudian dia berganti pakaian dengan pakaian ihram. Ala wal halq wat taqsir, mencukur atau bercukur atau memendekkan saja. Kulluhu la yakunu illa lillahi azza wa jal. Seluruhnya itu tidak boleh dia berikan kecuali hanya kepada Allah azza wa jal. Nah, kapan dia ya lakukan ini? Tamma islamuhu. Sempurna islamnya. Kan ini yang dicari, gitu bukan? Kesempurnaan al-islam. Nah, selanjutnya kata beliau, qala wa man fa'ala syai'an min dzalika li makhluqin, dan barang siapa yang memberikan satu dari yang demikian itu kepada makhluk, katanya. Barang siapa yang memberikan satu saja dari yang demikian itu kepada makhluk, hayyin aw mayyitin, makhluk itu bisa makhluk hidup atau yang sudah mati, aw jamadin aw ghairihi, atau benda mati atau selainnya, faqad asyraka fil ibadah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah dalam hal peribadahan. Paham? Jadi ibadah itu harusnya hanya kepada Allah, dari apapun macamnya dia ibadah. Nah, ada satu dia kasih kepada selain Allah. Ya, meskipun yang lainnya dia berikan kepada Allah, satu dia berikan kepada selain Allah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Maka asyirku kata ulama, kesyirikan itu kata para ulama adalah apa? Sarfu al-ibadati li ghairillah. Memberikan ibadah kepada selain Allah. Dan didefinisikan pula oleh yang lainnya bahwa kesyirikan itu adalah da'watu ghairihi ma'ah. Di saat kamu beribadah kepada Allah, kamu juga beribadah kepada selain, pada selain Allah. Selanjutnya kata beliau, qala wa sara man taf man tuf'alu lahu hadhihi al-umur ilahan li'abidihi, dan jadilah pihak yang diserahkan kepada dia ibadah tadi sebagai ilah, sebagai kesembahan bagi orang-orang yang beribadah kepada orang yang ibadah kepada makam Habib Kuncung, ya. Maka orang-orang itu telah menjadikan yang dia ibadahi itu sebagai ilah yang lain selain Allah. Orang-orang yang menyembah makam luar batang, maka mereka telah menjadikan selain Allah sebagai kesembahan lain di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan sebagai ilah-ilah yang lain selain Allah oleh orang-orang yang menyembahnya. Selanjutnya qala sawa'un kana malakan aw nabiyya, sama saja kata beliau, apakah yang disembah selain Allah itu dia itu adalah malaikat ataukah dia itu seorang nabi, awwaliyan ataukah dia itu seorang wali, au syajaran au qabran au jinniyan au hayyan au mayyitan, ataukah dia itu pohon atau kuburan atau jin yang hidup atau yang sudah mati. Nah, jadilah yang disembah selain Allah itu sebagai apa? Sebagai ilah bagi orang yang menyembah. Ya. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah apa? Nabi. Ada yang menyembah wali, bahkan ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah jin. Mereka itu adalah ilah-ilah lain bagi orang yang menyembahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala selanjutnya, wa sara al-'abidu bi hadhihi al-'ibadati ay bi ayyi naw'in minha 'abidan lidzalika al-makhluq musyrikan billah. Dan jadilah orang yang beribadat dengan praktek ibadah ini, ya, dengan praktek ibadah apapun, ya, yaitu kepada pihak-pihak tadi selain Allah Jalla wa'ala, dari para makhluk, bisa dia itu malaikat, bisa dia itu nabi, bisa dia itu wali, bisa dia itu pohon, kuburan, jin, hidup atau sudah mati. Maka jadilah orang yang beribadah kepada selain Allah tadi, kata beliau, qala musyrikan billah. Secara nama musyrik. Ya. Secara nama, kapan dia lakukan itu, melekat nama ini kepadanya. Musyrikan billah. Fi'ilnya apa? Asyraka, dia telah menyekutukan Allah. Isim fa'ilnya apa? Musyrik. Ya. Jadilah dia ketika itu musyrikan, musyrikan billah. Wa in aqarra bi an billahi wa abadahu. Meskipun dia mengakui Allah Azza wa Jal sebagai Rabbnya, dan meskipun dia juga telah mengakui Allah Azza wa Jal sebagai sesembahannya. Nah, berarti pada poin ini ayol ikhwah, banyak orang sekarang ketika diingatkan kepada mereka jangan menyekutukan Allah, mereka bilang, aku juga beribadah kepada Allah. Aku juga sholat, aku juga puasa, aku juga pergi haji. Dia menganggap bahwa hal itu cukup bagi dia, ya, yaitu kondisi dia juga beribadah kepada Allah. Dia menganggap bahwa perbuatannya beribadah kepada selain Allah itu tidak merusak Islam. Makanya dia bilang, saya juga sholat, katanya. Padahal, ya, dari pelajaran kita di sini dan juga pelajaran dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang lainnya, kita telah sampai kepada kesimpulan, dan ini muhim, kesimpulan yang penting. Apa itu? Itu yang namanya kesyirikan itu tidak mesti seseorang meninggalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena namanya kesyirikan tadi, ya, adalah sarfu al-ibadati li ghairillah. Memberikan ibadah kepada selain Allah. Orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah, ya, dia beribadah kepada Allah enggak? Beribadah kepada Allah. Tapi di sisi ibadah dia kepada Allah ada ibadah yang dia berikan kepada selain Allah. Jelas. Jadi enggak usah kita nunggu sampai dia apa? Enggak ibadah kepada Allah dulu sama sekali, baru jatuh kepadanya ya label musyrik. Enggak. Maka ucapan orang, saya juga puasa, saya juga sholat, ini menandakan akan tidak pahamnya dia tentang hakikat asyirik. Orang yang tidak paham hakikat syirik, apa bisa dikatakan dia paham tauhid? Tidak. La faham syirik, kaifa yafhamu tauhid? Dia enggak paham syirik, bagaimana dia bisa ya, dikatakan memahami at-tauhid. Karena at-tauhid, ya, di dalamnya terdapat pengertian akan makna lawannya dan batilnya dari lawan at-tauhid tersebut. Nah, dan seorang yang dia tidak paham tauhid, orang yang tidak mentauhidkan Allah, hal dalam hakikat keadaannya dia itu muslim? Hah? Jangan jauh-jauh mikirnya, jawab aja pertanyaan. Nanti antum mikirnya jauh-jauh, langsung ngebayangin kaum muslimin secara umum, enggak ke situ maksudnya. Tapi kita pengin, ya, jawaban sesuai pertanyaan aja. Orang yang dia tidak paham tauhid, ya, enggak ngerti tauhid, apakah dia muslim? Pensiun namanya. Semoga cuma malu aja. Orang yang enggak paham tauhid, apakah dia muslim? Satu jawab dengan menggeleng kepala. Nah, yang lain juga. Enggak. Antum. Muslim. Muslim. Enggak paham. Enggak ngerti kamu. Muslim. Orang yang tidak paham tauhid muslim. Ah, ya. Aku akhana mawardi muslim. Muslim. Ah, hendak. Orang yang enggak paham tauhid muslim. Hendak. Kenapa orang enggak paham tauhid dibilang muslim? Ajib. Syai'un ajib. Enggak paham tauhid, ai jadi muslim. Sedangkan Islam itu tauhid. Ini enggak paham tauhid. Dia bilang muslim. Hah? Dia enggak ngerti al-Islam, kayak dibilang Islam. Kan tauhid itu Islam, enggak ngerti Islam, kayak dibilang Islam. Makanya tadi saya katakan, jangan dibayangkan yang jauh-jauh. Jangan dibayangkan kaum muslimin, nah, kita enggak bicara mereka. Ya, kalau kita bicara mereka pembahasan yang lain lagi. Tapi kita di sini bicara tentang, ya, hukum. Nah, ini banyak dalam kitab-kitab para a'immatud da'wah an-najdiyah. Yang seperti ini kadang juga dipakai oleh takfirin, ya, untuk mengkafirkan kaum muslimin, tapi bukan ke sana sebenarnya maknanya. Seperti misalnya perkataan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, "Man balaghahul Qur'an faqad balaghatul hujjah." Barang siapa yang telah sampai kepada mereka Al-Qur'an, berarti telah tegak kepada mereka hujjah. Fahima aw lam yafham, paham atau enggak paham. Kalimat sahih. Perkataannya sahih. Tapi takfiriyun mengambilnya pemahaman yang salah, kemudian dengannya mereka kafirkan kaum muslim. Tapi kita tidak demikian. Nah, kalau kita kembali kepada pelajaran tauhid, orang yang dia tidak paham tauhid, dikatakan muslim. Dia tidak muslim. Karena dia tidak menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Gimana dia bisa dikatakan menetapkan ibadah hanya untuk Allah dan menafikannya dari selain Allah, sedangkan dia memahaminya saja tidak? Ya, jelas ya. Jadi orang yang dia tidak paham tauhid, ini muslim. Tapi bukan berarti dari perkataan-perkataan yang global ini kemudian muncul orang, ya, di tengah kampungnya dia katakan, kalian gak paham tauhid, kalian kufar. Ini salah sangka ya. Kalian gak paham tauhid, kalian musyrikun. Ini beda babnya. Beda masalahnya. Beda masalah takfir. Ya. Beda dalam mengitlakkan kalimat takfir. Ya, menjatuhkan vonis kufur dengan, ya, dalam tataran ilmiah di sini. Ya. Jelas insyaallah taala. Baik. Maka dikatakan di sini qala wa in aqarra billahi wa 'abada. Meskipun dia mengikrarkan Allah sebagai Rabb-nya dan meskipun dia beribadah kepada Allah. Nah, Selagi dia memberikan ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik, bukan musyrik. Lagi-lagi anda minta antum jangan jauh-jauh mikirnya. Orang ya, dia sholat, puasa, zakat dan melakukan ibadah yang lain dalam Islam. Tapi ada satu bentuk ibadah, menyembelih misalnya. Dia sembelih, ya, sembelihan, kemudian dia serahkan kepada kuburan, menyembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala. Ini masuk ke dalam gambaran pembahasan kita, masuk ya. Dia beribadah kepada Allah, tapi dia berikan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Orang ini musyrik atau bukan musyrik? Musyrik, itu aja. Kita enggak minta antum ponis orang, bukan pembahasannya di sini, bukan. Jadi jangan takut jadi jatuh kepada takfiri. Nah, kita sekarang dalam posisi belajar. Nah, ini juga musibah, ya. Musibah ketika ada seorang yang dia jelas melakukan kecirikan, mungkin ini juga salah didik, saya bilang. Muncul satu video curhat kepada kuburan. Ada kufur. Curhat kepada kuburan, minta kepada kuburan, ada kufur. Kufuran. Yang lainnya belagak sok pahlawan. Ya, yang lainnya belagak sok pahlawan. Enggak boleh sembarangan mengkafirkan dan lain sebagainya. Hada ya, akhi, hada alim. Orang ini alim, tokoh di masyarakat. Ya. Tokoh di masyarakat. Dan sarana untuk mencari tahu al-haq tersedia. Ada kufur dan seperti itu. Walaupun dalam hal ya memponis hukum takfir, para ulama rahimahumullah ya tetap ya, mengatakan harusnya iqamatul hujjah dalam rangka untuk menghilangkan syubhat. Ya, menghilangkan syubhat. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi syubhat bagi seseorang untuk menjatuhkan hukum kufur kepada pelaku kekafiran. Tapi kalau kita menilai perbuatannya ada kufur dan pelakunya kafir. Pelakunya telah jatuh kepada kekufuran wal iyadu billah. Nah. Sedikit lagi ikhwan ya. Qala wa in aqarra billahi wa 'abadahu فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك. Karena sesungguhnya kata beliau, orang-orang musyrikin yang mereka mengakui eksistensi Allah, Allah sebagai Rabb-nya. Ya, ini tauhid rububiyah dan mengakui Allah sebagai ya, sesembahannya. Kondisi itu belum juga mengeluarkan orang-orang musyrikin tersebut dari kesyirikannya. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah kepada Allah, mengakui Allah sebagai Rabbnya. Ya. Mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah dan mereka juga beribadah kepada Allah. Tapi kata al-muallif itu saja enggak cukup untuk mengeluarkan mereka dari kubangan kesyirikan. Apa sebabnya? Ajibu ya kawan. Mereka masih memberikan ibadah kepada selain Allah. Jadi orang itu laisa bi muslim. Bahkan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan ibaratnya ajib. Syaikh Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan, mereka menuduh kita ahlus sunnah ya, mengkafirkan kaum muslimin. Kata beliau, mereka melakukan kesyirikan. Hum aslan laisu bi muslim. Katanya. Orang-orang itu melakukan kesyirikan. Dan mereka tidak memahami tauhid. Mereka pada asalnya memang gak pernah muslim. Gimana? Kita gak mengkafirkan mereka. Memang mereka yang pada asalnya gak pernah muslim. Oleh. Nah ini. Ala baina iqrar al-musyrikin billahi wa taqarrubuhum ilayhi lam yukhrijuhum 'an asy-syirki. Karena sungguhnya pengakuan orang-orang musyrikin bahwa Allah sebagai Rabbnya dan bahwasanya mereka juga beribadah kepada Allah, kondisi yang seperti ini belum mengeluarkan mereka dari kesyirikan. Wa an wujubi safki dima'im, dan juga belum mengeluarkan mereka dari wajibnya atas kita menumpahkan darah mereka. Tapi ini fi halatil harb, ya, di medan jihad, bukan di sembarang tempat, dengan dawabit dan syarat-syarat. Ana rasa cukup karena berhubung Ustaz yang sudah datang, saya mohon maaf atas keterlambatan. Naktafi lahuna subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.